Telung tibane jani galahe siduri raga ketemu benang tresnane mepalasan adi ngeling siksikan ngelut dewek beli adi ngambul sing mekabar bawak satu mejalan ni jani iraga buin ketemu dan bil-bil beli masalah adi jani dadi kurenan nyaman beli ni adi mantan dadi ipar mire badi mulanya lapan pang nepukin beli nyakit hati apa mirip adi sing nawan tukuran selimputan matan beline nepokin nadi sesahi ngeroman mecanda di harapan beli yang mula adi sing nawan depang subuh beli pedidine sakit diolas tekanti bali nawang undoke mekacang ipidan iraga taen motunangan beli sing sanggup nepuken ibeli sebet bareng masa salah mire badi mulanya lapan pang nepuk beli nyakit hati apa mirip adi sing nawang tukuranan adi balikan nong baline selimputan matan baline nepokin adi sesahi ngeroman mecanda di harapan beli yang mula adi sing nawang depang subuh beli pedidine sakit diolas tekanti bali nawang undoke dan iraga taen motunangan beli sing sanggup nepuken ibeli sebet bareng masa salah.